Wanita di Asia lebih sering pergi ke salon untuk memotong rambut ketimbang wanita dari etnis lain. Bang potong ban. Untuk bertahan hidup, rambut membutuhkan bantuan dari bahan-bahan alami atau kimia yang diaplikasikan lewat sampo. Sampo bayi. Mau tahu?